Oke, okay, guys. Kalian langsung aja bareng New Pa Laba. Coba yang kedua ya, semangko. Oh, Terima kasih, bos. Oke, cukup dua tebang dulu dari saya.